Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna ta'wila fa faqihna fid din. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada syarat bertayamum. Syarat berkenaan dengan alatnya sudah. Sekarang berkenaan dengan cara. Agar benar di dalam bertayamum ada caranya. Pertama, di dalam bertayamum itu harus dengan dua pukulan. Kemarin sudah, debunya harus debu yang suci. Kemudian sekarang mau bertayamum. Dua kali pukulan. Pukulan yang pertama adalah untuk membasuh wajah, untuk mengusap wajah. Umumnya. Pukulan yang kedua umumnya untuk mengusap tangan. Tapi bisa jadi pukulan yang pertama untuk mengusap wajah dan sebagian tangan bisa jadi. Jadi kalau bertayamum, cincin enggak apa-apa tidak dilepas. Jika ini pukulan pertama untuk mengusap wajah. Karena yang diusap adalah wajahnya, maka cincin enggak ada masalah. Kalau pukulan yang pertama. Kita ini ada debu, kita pukulkan di sini. Kita usapkan di sini. Karena yang kita usap adalah wajah. Yang enggak boleh di sini, enggak boleh ada tempelannya. Tapi di saat kita akan mengusap tangan, ini tidak boleh. Karena ini akan menghalangi debu. Cincin dilepas. Jam dilepas. Karena kalau ada jamnya, debu enggak bisa sampai. Ada cincinnya, debu ini. Tapi kalau ketepuan yang pertama yang untuk wajah, enggak apa-apa ada cincin, ada jam. Karena jamnya bukan yang diusap. Nah, tangannya. Jadi gini, kalau pertama boleh ada cincin, tapi yang kedua enggak boleh. Yang pertama tadi boleh ada cincin. Kalau yang kedua enggak boleh ini. Karena apa? Karena ini akan diusap. Nah, kalau ada cincinnya debunya enggak bisa kesak. Maka yang kedua tidak boleh ada cincin, enggak boleh ada apapun. Jadi pertama adalah mengambil harus dua kali tepukan. Kalau tidak dua kali tidak sah. Kalau tidak pakai mengambil enggak sah. Contohnya apa? Ada angin bertiup. Angin berhembus dengan kuatnya mengangkat debu wus, langsung nawaitu tayamum enggak sah. Karena tidak ada memukulnya. Jadi harus mengambil. Bisa jadi begini. Ngambil satu saja cukup biar cukup satu. Terus sebelahnya buat sini boleh. Cuman tetap harus yang kedua untuk ininya. Cuman umumnya ya idealnya begini. Ini. Yang diusap adalah semua bagian wajah yang harus dibasuh kalau seandainya kita berwudu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i tangannya sini. Sengaja memindahkan debu untuk tayamum dengan dua pukulan. Kemudian niat memindahkan debu. Makanya tadi kalau kita ada debu terangkat lalu kita tayamum enggak sah. Kemudian mengusap ke anggota tayamum yaitu wajah dan tangan. Mengusapnya bebas, dari sini boleh, dari sini yang penting ke wajah. Adapun tangan, mengusap tangan disiapin ini. Sunnah menepukkan begini. Karena tujuannya bukan berbedak debu, tujuannya adalah menjalankan perintah gitu saja. Bukan berarti harus putih seperti debak bedak enggak. Setelah begini Telapak tangan yang kanan, awas, ini ada debunya. Yang debu kanan ini untuk mengusap tangan yang kiri. Maka dari itu, setelah menepuk debu kanan ini jangan disentuh. Ini jangan disentuh. Disentuhnya belakangnya. Ini kiri, ini mengusap dari belakang, dari punggung telapak tangan kanan. Faham kiri dan kanan? Nah, ini terus. Jempol ketemu jempol. Jadi punggung telapak tangan kanan dengan perut jemari kiri. Punggung lengan kanan dengan perut jemari kiri, masih terus. Jangan diangkat. Kalau sudah diangkat, ini tidak bisa dipakai lagi. Seperti air mustakmal. Maka upayakan tidak diangkat, nempel terus. Kemudian perut telapak kanan, perut telapak kiri untuk perut lengan kanan. Nah, jadi biar ini bagian yang ini separuh ini untuk punggung sini, separuhnya untuk ini manisnya. Cuman kalau seandainya kita begini, ya sah aja. Nah, cuman catatannya jangan dilepas sini. Lepas. Kalau ternyata dua nggak cukup, begini, lepas. Ya gini lagi. Gitu. Jadi minimal dua tepukan. Untuk kanannya juga sama. Untuk kaki tangan kirinya sama. Seperti ini. Selesai. Dan tidak harus detail, tapi diduga merata ke seluruh anggota yang harus diusap saat tayamum. Itu saja. Baik, selesai. Itu masalah bertayamum. Syarat berkenaan dengan tempat, tempatnya dua, wajah dan kedua tangan sampai siku. Artinya wilayah wajah dan kedua tangan sampai siku tidak boleh ada sesuatu pun yang menghalanginya. Enggak ada boleh hand plus. Enggak ada cat. Enggak boleh ada apa saja, enggak ada. Harus debu itu yang baik ke tempat tersebut. Baik, sekarang syarat-syarat sebelum bertayamum, apa yang harus dilakukan sebelum bertayamum? Jadi sebelum tahu yang persiapkan dulu, mestinya yang diletakkan di mungkin editor, diletakkan yang pertama ini, ditukar nih. Nomor 1 jadi nomor 4. Mana editornya? Tim, tidak satu orang, ya. Angkat tangan biar dia tahu. Enggak boleh begitu. Langsung begini gitu loh. Jadi ketahuan. Nah, ini memang biasa suruh lihat. Nah, langsung begini. Nah, editor yang lain. Mana angkat tangan yang lain? Angkat tangan semuanya. Itu jangan yang sudah angkat tangan lagi enggak ada masalah. Nah, gitulah anak pinter, anak soleh. Enggak apa-apa ragu begini, enggak mahal kan? Enggak pakai bayar angkat tangan. Kok susah angkat tangan? Kamu biar tahu yang lain. Nah, oke. Okay. Gitu loh, biar kita tahu kalau ada orangnya itu. Jangan ya. Jadi ini taruh yang pertama. Tolong ya yang edit biar dia ketahuan kan, satu ujung sana tuh, satu sini biar kita. Itu taruh di depan. Ya ini menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi ini mestinya ditukar yang pertama. Sebelum bertayamum dipersiapkan apa itu? Najisnya dihilangkan dulu. Najis. Wah, najisnya nggak bisa dihilangkan, air aja nggak ada. Oh, itu lain cerita. Harus najis dihilangkan dulu, ini babnya. Kalau najis tidak bisa dihilangkan, maka nanti bertayamum saja. Tidak perlu, misalnya memang najis nggak bisa dihilangkan. Maka bertayamum saja, nanti babnya beda. Babnya adalah sholat dalam keadaan dia bertayamum, cuman dia masih pakai najis. Seperti itu. Itu babnya tayamum. Selagi najis bisa dihilangkan, wajib dihilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, enggak boleh bertayamum, enggak sah. Contoh, sholat duhur jam 12 tepat. Kemudian kita bertayamum jam 11.30, enggak sah karena belum masuk waktu sholat. Sholat duha setelah matahari terbit setinggi tombak kurang lebihnya. Artinya kalau matahari sudah meninggi, bawahnya dikasih matahari lagi. Lagi pagi-pagi masih subuh, tayamum, belum matahari terbit, tidak sah. Jadi harus waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, baru bertayamum. Jadi tayamum, syarat tayamum sebelum bertayamum adalah masuk waktu sholat. Kemudian, yang ketiga adalah harus tahu arah kiblat. Tahu arah kiblatnya di mana. Jangan sampai tayamum, setelah tayamum bingung kiblatnya kemana. Jadi cari arah kiblat dulu. Itu semuanya kalau bisa dicari. Kalau enggak bisa ya tetap bertayamum pada waktu. Waktu sudah masuk baru tayamum. Itu diupayakan dulu mencari kiblat dulu. Menghilangkan najis dulu. Baru nanti jika mencari kiblat yang enggak bisa, ya sholat kemana saja. Tapi harus cari dulu. Kalau sudah mentok enggak bisa, atau menduga, ya duga dengan dugaannya itu. Maksudnya enggak bisa itu, ya dengan enggak ketemu secara pasti. Tapi bisa mengira-ngira. Kalau mengira-ngira ya sudah, sesuai dengan kira-kiranya tadi. Ya, itu syarat berkenaan, syarat sebelum masuk waktu tayamum, sebelum bertayamum. Termasuk nanti masalah wudu, ada orang berwudu akan tapi syaratnya harus setelah masuk waktu sholat. Yaitu wudunya orang yang beser salis sama orang istihadah. Orang istihadah kalau mau berwudu nunggu masuknya waktu sholat. Orang yang beser terus ngerembes keluar air kencing, maka cara berwudunya adalah setelah dibersihkan, dikasih penyumbat atau sesuatu yang bisa meringankan tetesan-tetesan air kencing, maka setelah itu dia berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, enggak sah tayamumnya atau wudunya. Kalau wudu bagi orang yang punya masalah. Kemudian yang harus jadi diketahui dalam catatannya adalah di dalam bertayamum itu bukan kayak wudu dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Malik, madhab Hambali, jumhur. Di dalam bertayamum, tayamum satu itu hanya untuk satu fardu. Kalau kita di bepergian sholat jamak takdim, tayamum pertama untuk sholat duhur, waktu mau melakukan sholat asar harus tayamum lagi. Sebab satu tayamum hanya untuk satu fardu. Ada orang ketiduran sehari semalam. Setelah bangun dia harus mengqadha 5 waktu. Tayamumnya berapa kali? 5 kali. Itu tayamum. Dalam madhab kita, madhab Hanafi enggak satu bisa pakai banyak. Madhab Syafi'i seperti itu. Kalau dipakai sholat sunat bebas. Bahkan tayamum fardu pun boleh dipakai sunat. Misalnya kita sholat isya. Dengan satu tayamum sholat isya. Kemudian setelah isya kita ingin sholat ba'diyah isya, sholat traweh, witir boleh. Kalau untuk melakukan sholat sunat bebas sebanyak apapun. Sebanyak-banyaknya. Baik, selesai. Ingat kalau jamak 2 kali sholat ya 2 kali sholat. Tayamum biarpun sholat sunnah harus nunggu masuk waktunya. Kecuali sholat yang enggak pakai waktu, namanya sholat sunnah mutlak, ya kapan saja ingin sholat bertayamum. Tapi kalau sholatnya sholat pakai waktu harus nunggu masuknya waktu. Baik, sekarang kita harus tahu kewajiban-kewajiban. Apa yang harus atau rukun dalam tayamum, fardu tayamum. Tadi syarat-syaratnya sudah difahami, syarat berkenaan debunya harus begini, caranya harus dengan pukulan itu. Kemudian sebelum tempat yang dibasuh itu harus dibersihin dulu, yang diusap bukan dibasuh. Kemudian syarat sebelum melakukan tayamum. Nah sekarang baru masuk furudut tayamum, seperti furudul wudu. Furudut tayamum adalah satu, mengambil debu dengan 2 kali pukulan tadi. Setelah mengambil debu dengan 2 kali pukulan, baru setelah itu niat mengusap wajah. Niat dengan usapan, dengan debu tadi, niat mengusap wajah. Aku niat tayamum. Kemudian mengusap wajahnya. Niat, kemudian mengusap wajahnya. Memukul, niat, mengusap wajah, 3. Kemudian 4, mengusap tangan. Kemudian tertib, ada 5. Kalau dalam wudu ada 6, kalau dalam tayamum ada 5. Pertama mengambil debu, kemudian setelah kedua niat, niatnya dibarengi dengan yang ketiga mengusap wajah. Setelah mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Setelah mengusap tangan, tertib. Ada pun debu, ini catatan penting juga. Debu yang digunakan, debu sedikit saja. Orang 1000 orang bisa cukup hanya satu sendok teh kok. Kini ceritanya ada debu, taruh di hamparan seperti itu. Taruh di hamparan debu, diratain begitu. Siapapun yang bertayamum menempuk ke sini. Pergi. Selesai, pergi. Ganti. Bukan harus satu cangkul debu, enggak. Cukup sendok teh, taruh di koran. Korannya dilipat lagi, nanti mau dipakai, dibuka lagi. Dan ingat, yang di sini enggak akan jadi musta'mal ini. Yang di bawah ini, jangan salah paham. Yang musta'mal ini loh, yang rontok ini loh. Yang setelah dipukulkan, dipakai. Yang rontok ini yang musta'mal, debu musta'mal. Ada debu yang dipukul ini tidak akan musta'mal. Biarpun dipakai 1000 orang. Ini kesalahpahaman santri juga. Dianggap sini musta'mal. Kalau sudah dipakai, enggak bisa pakai lagi. Enggak, ini tidak musta'mal. Yang musta'mal yang enggak bisa dipakai lagi nih. Kita usapkan ini rontok. Kalau sendiri ditandai lagi, enggak bisa dipakai tayamum. Kemudian, ada pun niat tayamum itu boleh, aku niat tayamum saja sudah sah. Cuman biasanya disemprotkan nawaitu tayamum alistibahati sholati, aku melaksanakan tayamum agar diperkenankan untuk melakukan sholat. Baik. Catatan di sini juga yang lain adalah debu musta'mal, tadi sudah disinggung. Debu musta'mal adalah debu yang rontok di saat dipakai bertayamum. Debu yang sudah dipakai mengusap yang wajib, mengusap tayamum, dan debu yang terpisah, yaitu yang rontok itu saja. Syarat debu musta'mal dalam tayamum, yang pertama debu yang sudah dipakai mengusap, yang wajib, yang kedua debunya itu yang terpisah. Baik, adapun niat dalam tayamum, tadi disebutkan nawaitu tayamum alistibahati sholat, bunyi niatnya. Aku niat tayamum untuk diperkenankan melakukan sholat. Atau lebih khusus lagi tujuannya apa? Kalau pengen baca Quran, aku tayamum untuk membaca Al-Quran. Atau seorang wanita haid, dia tidak pengen baca Quran, hanya untuk melayani suami, aku tayamum untuk melayani suami. Sebab kalau belum tayamum, haram dia. Sebab masih dia masih dalam keadaan haid, sudah putus, sudah suci, belum mandi besar. Kalau tidak mandi besar, enggak boleh. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Sebelum mandi besar, enggak boleh digauli oleh sang suami. Lalu seorang wanita dalam keadaan haid, dia ingin melayani suaminya. Kira-kira pelanggan melayani suaminya, dia dalam keadaan haid, tapi sudah putus, tinggal mandi, air tidak ada. Gantinya tayamum, cukup bertayamum. Dia bertayamum, selesai. Tayamumnya untuk melayani suami. Nah, di sini para ulama membahas ada martabat-martabat tayamum. Martabat niat di dalam tayamum. Martabat yang paling tinggi untuk sholat. Martabat yang kedua untuk baca Quran. Sholat di dalamnya tawaf. Sholat dan tawaf masuk. Yang kedua adalah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga untuk melayani suami. Ini martabat saja. Sengaja dihadirkan ya untuk seni lah. Seni dalam belajar lah. Tidak monoton tayamum. Jadi kalau ada orang bertayamum, seorang wanita bertayamum, aku tayamum untuk sholat. Kalau memang tayamum dia untuk sholat, maka dia boleh membaca Al-Quran dan boleh melayani suaminya. Tapi kalau seorang wanita niatnya aku tayamum untuk melayani suami, boleh melayani suami. Tapi kalau dipakai untuk naik ke atas baca Quran sama sholat, enggak boleh. Tapi kalau wudhu kan enggak ada begini. Wudhu sekali boleh dipakai apa saja, tapi kalau tayamum enggak. Kalau niatnya tayamum, aku tayamum untuk melayani suamiku. Oke, Bu, ya gitu ya? Iya. Yuk sholat yuk. Enggak boleh, karena tayamumnya adalah bukan untuk sholat, tapi untuk melayani sang suami. Itu martabatnya. Martabatnya untuk sholat. Maka yang martabat pertama boleh digunakan untuk yang kedua dan ketiga. Martabat kedua boleh digunakan yang ketiga, tidak ada boleh untuk melakukan yang pertama. Martabat ketiga hanya untuk yang ketiga, tidak boleh untuk digunakan untuk yang martabat kedua dan pertama. Harus paham itu. Makanya biarpun untuk sang suami, seorang istri untuk melayani suami, boleh dia niat aku tayamum untuk sholat. Karena apa? Bisa jadi sebelum melayani suami, suaminya masih sholat dulu, ikut sholat. Seperti itu. Baik, ini adalah masalah martabah. Martabah di dalam niat. Kita lanjutkan dalam catatan ini. Kalau orang sholatnya dengan tayamum, wajib diulang tidak? Kan begitu pertanyaannya. Wajib diulang tidak? Ada sholat dengan tayamum yang harus diulang dan ada sholat yang tidak harus diulang. Ada sholat yang harus diulang dan yang tidak harus diulang. Jadi ada sholat yang harus diulang. Aduh, diulang. Ya ada. Ada yang gak usah diulang. Sholat yang sholat dengan tayamum yang wajib diulang. Sholat dengan tayamum yang wajib diulang. Adalah dua syarat. Ini biar langsung praktis, biar paham di sini. Pertama, fukdan hissi. Fukdan hissi itu memang air tidak ada secara sesungguhnya. Jadi kalau fukdan maknawi gak usah diulang. Masih ingat fukdan maknawi? Air ada seperti sakit tayamum gak wajib diulang, orang ketakutan tayamum gak wajib diulang, semuanya itu gak wajib diulang. Fukdan hissi tidak wajib diulang. Fukdan maknawi. Fukdan maknawi. Pokoknya kalau orang tayamumnya karena sakit, karena udur-udur yang itu, yang air ada tapi seperti tidak ada, maka itu wajib diulang. Sebab kalau diulang repot, kapan ulangnya kan? Memang itu kemurahan dari syariat. Begitulah ulama memahamkan. Tapi yang fukdan hissi, yang air ada dengan air tidak ada dengan sesungguhnya, itu tidak wajib wajib mengulang sholat kalau satu, air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, di tempat yang biasanya ada air. Di tempat yang biasanya ada air. Misalnya di sebuah tempat begini itu ada air biasanya. Umum air itu ada. Cuman tiba-tiba hari itu terputus mata air, terputus keran, terputus semua, terputus. Enggak ada air semuanya. Maka bertayamumlah orang ini. Ya, karena dia bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka tayamumnya wajib diulang. Karena enggak umum air enggak ada di situ. Sebab biasanya enggak lama, nanti akan datang air lagi. Berbeda jika kita tayamum di tempat yang memang biasanya enggak ada air, enggak wajib mengulang. Contoh, kita di sebuah perjalanan. Di perjalanan kadang tidak ada sumur. Ternyata di tengah perjalanan kita akan melakukan sholat asar, sementara sholat asar mau habis, kita bertayamum di situ sholat. Maka sholat tidak diulang karena fukdannya memang hissi, cuman di tempat yang umumnya tidak ada air, harus bedakan. Kalau umumnya tidak, ini adalah sederhana anakku, cuman langsung paham nanti, oh gitu yang wajib diulang dan tidak. Tolong dihafal masalah ini, fukdannya hissi, filmakan al-ghalib fihi wujudul ma'i, fukdan hissi, air ada, tidak ada secara sesungguhnya, yang kedua di tempat yang biasanya air itu ada. Baik, selesai. Harus paham betul ini, mana yang harus diulang. Kemudian, yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum karena sebab tayamum ada dua, ada satu dibagi dua, maka cara yang membatalkannya pun juga dibagi dua. Pertama, kan tayamum fukdan hissi, air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua adalah air ada seperti tidak ada. Yang membatalkan juga beda. Selama ini yang dibahas adalah sama, seolah sama. Padahal beda. Contoh ini, fukdan hissi, air tidak ada secara sesungguhnya. Air tidak ada secara sesungguhnya. Apa yang membatalkan kita bertayamum karena memang tidak ada air? Oh, enggak ada air. Yuk bertayamum, yuk tayamum. Oke. Apa yang membatalkan tayamum? Jelas yang pertama yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Kembali bab wudu. Empat hal yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Yang kedua ada tambahannya, murtad. Keluar dari Islam, batal tayamumnya. Keluar dari Islam, batal tayamumnya. Yang ketiga, yakin tidak adanya air. Yakin adanya air, mohon maaf. Sebelum sholatnya. Jadi, kita baru bertayamum, belum sholat, tahu-tahunya apa? Oh, ada air. Kerannya keluar. Batal tayamumnya. Padahal enggak nyentuh lawan jenis, tidak buang angin. Cuman karena apa? Air ada. Sebab dia diperkenankan tayamum karena air tidak ada. Kemudian ada air, batallah tayamumnya. Air ada, air menjadi ada. Ini ya dilihat, ditinjau. Dikembalikan kepada masalah batasan tadi. Ada di mana? Sama. Adanya di mana? Oh, adanya di lebih dari 3 kilo. Batal enggak tayamumnya? Enggak, karena jauh. Adanya dikembalikan kepada kaidah apa cara memahami tayamum, sebab-sebab diperkenankan tayamum, masalah fuqd dan hisy, dilihat. Di haddul ghaus. Kalau memang wah kayaknya ada, sepertinya ada. Karena haddul ghaus dilihat aja langsung. Kalau di haddul ghurub, maka menduga kuat di haddul ghurub ada, maka hendaknya dilihat dulu. Seperti itu. Kalau memang sudah yakin tidak ada, sudah jelas tidak ada, maka sah dilanjutkan tayamumnya. Cuman kalau setelah dia mengecek di tempat haddul ghaus tidak ada, di haddul ghurub tidak ada, kemudian bertayamum, ya enggak usah pusing lagi. Maksudnya begini, sudah dicek di haddul ghurub, oh enggak ada memang, 3 kilo, enggak ada, selesai. Bertayamumlah dia. Setelah bertayamum ada geruduk-geruduk suara apa? Oh, air. Nah, berubah kan? Selagi tidak ada tanda begini, enggak usah dipikirin, wong tadi tayamumnya sudah mengecek kok di kiri kanannya enggak ada air, maka enggak usah pusing lagi. Tapi seandainya kita sudah bertayamum belum sholat, ada gemuruh-gemuruh atau ada apa, maka itu mungkin ada keraguan. Menduga bahwasanya air ada, saat itulah kita harus. Kalau kemudian terbukti adanya air, ada air beneran, batal. Cukup. Berarti ini adalah masalah batalkan bagi yang had, bagi yang fukdannya fukdan hissi. Tapi kalau tayamumnya itu karena fukdan maknawi, nah apa yang membatalkannya? Enggak sama. Fukdan maknawi itu air ada seperti tidak ada. Dia boleh bertayamum, yang membatalkannya ada tiga. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamumnya. Yang kedua murtad membatalkan tayamumnya. Yang ketiga hilangnya sebab tayamum karena sakit, tak tahunya sakitnya hilang, batal tayamumnya. Tayamum karena kamar mandinya di belakang dijaga harimau, harimaunya pergi, batal tayamumnya. Seperti itu. Selesai. Itu yang membatalkan tayamum. Dibedakan antara fukdan hissi dan fukdan maknawi. Dibedakan antara di saat air tidak ada secara sesungguhnya dan di saat air ada tetapi seperti tidak ada. Baik, kemudian sekarang pembahasan secara khusus. Tadi diisyaratkan yang membatalkan tayamum adalah melihat air, adanya air. Sekarang dibahas secara detail. Seperti apa sih yang benar-benar membatalkan karena adanya air? Bagi yang bertayamum karena tidak adanya air secara sesungguhnya, atau yang disebut dengan fukdan hissi, kemudian melihat air, dilihat. Melihat air, kapan melihat airnya? ada melihat air sebelum sholat, ada melihat air di tengah-tengah sholat, ada melihat air setelah sholat. Misalnya begini, saya bertayamum belum sholat, ada hujan deras. Yang model kedua adalah lagi bertayamum kemudian sholat Allahu Akbar, dapat satu rakaat hujan deras. Ini yang kedua. Model ketiga adalah Allahu Akbar sampai Assalamualaikum baru selesai, hujan deras. Ini bagaimana hukumnya, kan gitu. Paham ya? Ada tiga model. Yang pertama adalah ternyata airnya datang sebelum kita melakukan sholat, baru bertayamum dengan debu karena enggak ada air. Bertayamum, setelah tayamum belum sempat sholat, ada hujan deras. Yang pertama, jika kita melihat air setelah tayamum sebelum sholat, di sini tidak ada air semuanya. Oke, yuk tayamum, tayamum, setelah tayamum semuanya, ayo sholat jamaah, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilallah, rus, hujan deras. Batal tayamum semuanya. Karena apa? Air ada sebelum melakukan sholat. Baik, yang kedua, lagi sholat hujan deras turun. Setelah tayamum dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah semuanya ikut tayamum, ikut sholat. Maka batal tidak tayamumnya, kan begitu? Batal tidak tayamumnya. Jika dia, tolong ini difahami, adanya air waktu dia di tengah-tengah sholat, sementara lihat, begitu pentingnya sholat, enggak boleh kita membatalkan sholat karena ada udzur. Kita sudah terlanjur masuk sholat dengan tayamum kita, Allahu Akbar, baru begitu hujan deras turun. Apakah wajib, apakah dibatalkan sholatnya atau tidak? Maksudnya batal tayamumnya. Kalau tadi, kita sebelum sholat tayamum datang. Apa ketika sebelum sholat hujan datang. Habis tayamum sebelum sholat hujan datang, batal tayamum langsung. Harus wudhu karena ada air wudhu dan kita belum sholat. Sekarang tidak, waktu di tengah sholat, Allahu Akbar, hujan deras turun. Apakah kita wajib membatalkan atau tidak? Dilihat dulu. Sholat kita adalah sholat yang nanti wajib diulang atau tidak? Gitu dulu. Kan tadi masih ingat. Sholat yang wajib diulang dengan tayamum adalah yang sholat dilakukan dengan tayamum karena fukdan hissi di tempat yang biasanya ada. Nah, itu wajib diulang. Tapi kalau sholatnya di fukdan hissi misalnya di tempat yang umumnya tidak ada air seperti di padang pasir, kita sholat selesai, wajib ngulang enggak? Tidak wajib ngulang. Tolong faham, yang ngantuk. Kalau tidak faham, selamanya tidak faham. Ingat, belajar fikih cirinya satu. Di awal dari awal kalau tidak faham, nanti sampai ujung tetap tidak faham. Makanya yang tidak bisa ngejar faham hari ini, musyawarah di luar majelis. Sampai faham. Kalau tidak faham, enggak akan faham selamanya. Makanya tadi kan ada hubungannya. Ini bicara sekarang masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Terus nyambung. Masih ingat bahwa ada sholat dengan tayamum yang wajib diulang. Yaitu yang karena fukdan hissi di tempat yang biasanya ada. Tapi kalau fukdannya hudan hissi di tempat yang biasanya memang tidak ada air, tidak wajib diulang. Contohnya kita di padang pasir. Pasang padang pasir, enggak ada toilet, kamar mandi, sebagainya. Kita sholat di padang pasir, ngulang atau tidak? Tidak wajib diulang. Harus paham dulu di sini. Supaya paham di sini. Nah, jika memang sholatnya enggak harus diulang, maka biarpun hujan deras, maka sholatnya tidak batal. Contoh, di padang pasir, enggak ada air. Kita tayamum di situ, sholat. Berarti kalau sholat kita enggak usah mengulang lagi. Tak tanya lagi, Allahu Akbar, hujan deras. Hujan deras, maka tidak membatalkan tayamum. Karena apa? Dia sudah masuk waktu sholat dengan cara yang benar, dengan tayamum yang sah. Enggak usah diganggu, biarpun hujan deras. Karena memang dia tidak wajib mengulang. Kalaupun seandainya enggak ada hujan, enggak wajib mengulang. Tapi yang tadi, Fugdannya hissi, air tidak ada secara sungguhnya. Di tempat yang biasanya ada air, wajib ngulang tidak? Wajib ngulang, oke. Okay. Karena dia wajib ngulang, setelah bertayamum dia sholat di rumah begini, tiba-tiba gak ada air. Lalu dia bertayamum mau sholat. Nanti wajib ngulang kalau sudah ada air lagi. Cuman sekarang lagi sholat, Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat hujan deras. Maka sholat langsung dibatalkan. Kenapa? Kalaupun diteruskan nanti dia harus ngulang. Kan banyak. Biarpun dia diteruskan tetap harus ngulang. Mending dibatalin sekarang, wudhu langsung selesai. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau di tengah-tengah sholat, dilihat. Kalau memang sholat itu dari asalnya memang harus diulang, maka batal. Tapi kalau sholat yang sudah tidak perlu diulang lagi, bebas, tidak ada masalah. Baik. Kemudian setelah sholat. Habis sholat, ada hujan deras. Habis sholat, ada hujan deras. Gimana tayamumnya? Ya sudah selesai, jangan dipikirin. Sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai. Hanya dikembalikan kepada hukum yang sebelumnya. Tinggal tayamum kita ini wajib, sholat kita wajib diulang atau tidak. Kalau memang dasarnya sholat wajib diulang, baik ada hujan, gak ada hujan, kan wajib diulang. Tadi yang fugdan hissi dimakan yang biasa, di tempat yang biasanya ada air. Kayak kita di rumah bertayamum, karena memang tidak ada air, maka itu kita harus ngulang nanti. Tak taunya kita bertayamum seperti itu, tahu setelah sholat, assalamualaikum, hujan deras. Gimana tayamumnya? Sholatnya? Memang wajib diulang. Kan memang dari tadi wajib diulang sudah. Biarpun tidak ada hujan juga wajib diulang kalau ketemu air. Jadi tidak ada pengaruhnya, hanya masalah penekannya wajib diulang. Selesai sampai di situ. Selesai. Masalah membeli air. Jadi dalam Islam itu indah ya. Kalau misalnya lagi pacak, lagi kering-keringnya apa keadaan alam, air susah, tak taunya ada orang jual air. Air. Maka apakah kita wajib membeli air untuk wudhu? Dilihat, air tangki. Tangki air. Airnya harus beli. Apakah kita wajib beli? Saya orang kaya, miliarder. Duitnya banyak. Satu tangki mah duit kecil. Air, wajib beli atau tidak? Dilihat dulu. Kalau memang harganya itu harga normal, biasanya seliter 300 rupiah, ya 300. Kalau harganya harga normal, maka kita wajib membelinya. Tapi kalau ternyata dia itu memanfaatkan kesempatan, dinaikkan yang biasanya 300 menjadi 3.000. Kalau harganya diangkat, maka kita enggak wajib beli air tersebut. Biarpun kita kaya raya, sebab Islam itu indah. Supaya tidak ada orang memanfaatkan kesempitan seseorang. Jadi enggak usah dibeli. Tapi kalau saya mau beli, ya sah-sah aja itu mau beli. Cuma enggak wajib. Kalau enggak wajib gimana? Ya tayamum saja. Ada air itu satu tangki. Airnya orang kok. Kan kamu punya duit harus beli. Harganya tidak umum. Ya sudah. Tetap bertayamum. Sementara air ngerojok di situ. Tapi bukan airnya dia. Dibeli tetap enggak boleh dengan harga besar. Mahal. Enggak wajib kita membelinya. Jelas? Ini masalah membeli air. Kemudian pertemuan yang akan datang adalah masalah jabiroh. Jabiroh itu adalah tambalan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu ada pembahasan khusus insyaallah pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit insyaallah sampai selesai ini bab thaharah. Dan tolong nanti setelah ini bukunya baru semua bikin catatan sendiri dan pernah biasa mencatat. Sengaja kita ingin mengajari anak-anak itu terlatih mencatat. Jangan sampai tidak ada yang punya catatan. Tolong murakib ngontrol. Enggak boleh belajar di sini tidak punya catatan. Karena orang itu harus melatih mencatat. Kalau pengen ilmu banyak, pandai mencatat. Ada santri itu duduk belajar dari awal akhir bengong dok begini. Enggak bisa dapat ilmu. Dicatat, mencatat. Omongan guru itu kadang tidak ada di buku. Dan kadang tidak diulang lagi. Maka pecatat, catat, catat, catat, catat. Ada tradisi santri karena belum ngerti caranya belajar, sudah bengong dok melihat. Ilmu dia faham, tapi setelah itu lupa. Sayang. Makanya mencatat itu penting. Barangkali kamu paham dengan pemahaman yang luar biasa, dicatat. Sehingga kadang seorang santri itu melihat catatannya terheran. Kok bisa saya nulis seperti ini? Karena waktu dia mencatat itu dengan konsentrasi, dengan sadar, dengan faham. Maka mencatat. Dicatat, dicatat, dicatat. Maka jangan mengandalkan buku ini. Kalau mengandalkan nanti tidak akan dibagi bukunya. Semua mengandalkan catatannya masing-masing. Sehingga nanti kalau belajar biasa mencatat. Dengar apapun bisa mencatat. Catat, catat, catat. Setelah mencatat, dicatat, nanti ada waktu dibaca, diulang. Kalau sudah waktu mencatatnya dengan faham, ngafalnya juga susah. Oh faham, Masya Allah ini faedah. Ini kalam omongan. Ini omongan baik sekali, dicatat. Setelah selesai diajar, dilihat. Sedang dia, nyangkut sendiri otaknya. Maka jangan sampai tidak mencatat. Dan tolong bukunya buku yang bagus. Jangan buku tipis-tipis begitu tuh. Buku yang tebal. Yang sampai kita tua gak akan hilang. Disampul yang bagus. Jadi kenangan waktu kamu belajar. Dan sangat berarti bagi masa depanmu nanti. Biasakan mencatat dengan catatan yang bagus. Ada pun kitab ini gak akan pergi kemana-mana. Hanya tambahan-tambahan itu yang mahal. Tambahan dari yang mengajar itu yang sangat luar biasa. Yang kadang tidak ada di buku dan kadang tidak diulang lagi. Di dalam pembahasan ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan dalam menuntut ilmu, mudahkan kita mengamalkan ilmu. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita dijaga, para santri dan semuanya pejuang-pejuang dijaga oleh Allah. Panjang umur semuanya. Husnul khatimah, dijauhkan dari malapetaka bencana, dijauhkan dari prasangka buruk dan sebab-sebab kehinaan. Dan semua orang tua kita yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya. Yang masih hidup dan kita semuanya panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.